Taim, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada beberapa i'tirad, yaitu kritikan atau bantahan dari sebagian ahli bid'ah tentang pendalilan secara akli dan fitri berkaitan penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai bantahan mereka bahwasanya hati ketika berdoa dia terarah ke atas, maka mereka mengatakan bahwasanya atas itu memang adalah kiblah untuk doa. Bagaimana menjawab sangkalan ini? Itu menjawab alasan mereka tersebut untuk menolak bahwasanya fitrah menetapkan sifat atas bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib indak kasih. Taib yang pertama, perkataan mereka bahwasanya langit atau atas merupakan kiblah doa, maka tidak ada satupun dari para salaf yang mengatakan hal tersebut. Padahal ini termasuk perkara syar'i, tidak boleh. Nah, seseorang memunculkan perkara baru yang tidak ada keterangannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana menjawabnya? Endak Talha. Bahasanya kiblah untuk doa itu sama dengan kiblah untuk salat. Dari si mana yang menunjukkan hal ini? Nah, disunahkan bagi seorang yang berdoa untuk menghadap ke arah kiblah, yaitu ke arah Ka'bah. Sebagaimana datang dari contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa beliau menghadap ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan kiblah doa ya sama dengan kiblah ketika salat. Taib. Yang menegaskan adanya dua kiblah, yaitu kiblah salat sendiri dan kiblah doa itu sendiri, maka telah mengadakan kebid'ahan di dalam agama ini. Jawaban ketiga, bagaimana Abdul Rahman? Apanya? Nah, yaitu hakikat kiblah itu adalah sesuatu yang seorang hamba itu menghadap ke arahnya dengan wajahnya. Tayyib, kiblah itu yang dihadap dengan wajah. Dan ketika berdoa, tidak ada satupun yang mengatakan bahwasanya berarti wajahnya didongakkan ke atas untuk apa? Untuk berdoa. Ini tidak ada. Dan bahkan pada doa ketika sholat, tidak diperbolehkan untuk seorang mendongakkan kepala, mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat. Taib. Ini pembahasan terakhir kemarin dan tersisa beberapa kalimat kita baca. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah ta'ala. Wa ma'lumun anna tawajjuha bil qalbi wallaja'a wattalaba alladhi yajidu ad-da'i 'an nafsihi amrun fitriyun yaf'aluhu al-muslimu wal kafiru wal 'alimu wal jahil merupakan perkara yang diketahui bahwasanya nah, menghadap dengan hati bukan dengan wajah, serta nah, al-luju yaitu betul-betul menuju kepada Allah dengan harapan dan permintaan yang didapati oleh seorang yang berdoa pada dirinya itu merupakan perkara yang fitri, sesuai dengan fitrah. Yang melakukannya seorang muslim dan kafir, demikian pula orang yang alim maupun jahil. Jadi tidak perlu diajari, maka seorang ketika berdoa tetap pada hatinya itu nah, mintanya ke arah atas. Wa aktsaru ma yaf'aluhu al-muqtarru al-mustaghitsu billah, dan yang paling banyak melakukan hal tersebut adalah apa? Orang-orang yang dalam kondisi terjepit dan sedang beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah talabul ghaus, yaitu minta pertolongan pada Allah pada kondisi-kondisi genting. Ini istighatsah. Kama futira ala annahu idza massahu ad-durru yad'u Allah ma anna amra al-qiblati mimma yaqbalu an-naskha wa at-tahwila mimma yaqbalu an-naskha wa at-tahwila. Sebagaimana difitrahkan bahwasanya apabila dia tertimpa suatu kemandorotan, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya pada Allah. Dan ini terjadi pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ketika terjepit kondisi sangat genting, misalnya di tengah lautan. Di tengah lautan terombang-ambing oleh gelombang yang besar. Maka mereka berdoanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrikin tersebut apabila mereka menaiki kapal di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Ini terfitrahkan untuk minta kepada Allah keselamatan. Bersamaan dengan perkara kiblah itu sendiri termasuk di antara hal yang bisa dikenai hukum pemansuhan dan juga apa perubahan. Kiblah itu bisa diubah. Ketetapannya sebagaimana kiblah dalam salat, kama tahawwalatil qiblatu minas sakhrati ilal ka'bah. Sebagaimana dulu kiblah telah berubah, telah dirubah arahnya dari sakhrah yaitu ke arah Baitul Maqdis menuju ke arah Ka'bah. Karena dulu di awal-awal pensyariatan salat kiblah kaum muslimin adalah ke mana? Ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus hukum tersebut dan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk salat menghadap ke Ka'bah. Ini kalau perkaranya adalah kiblah. Wa amru tawajjuhi fid du'a ila al-jihatil 'alawiyyah markuzun fil fitr. Jihah qalbiyah. Tempat saya jihah al-alawiyah, yaitu jihah ketinggian, tempat risalah apa? Masa dari risalah. Qalbiyah. Ulwiyah. Taib. Jihah ulwi. Berarti nisbahnya ke ulu. Taib. Dan ke ali. Wa amru tawajjuhi fi du'a ila al-jihati al-ulwiyah, tempat kalian markuzun fil fitr, Dan perkara menghadapkan, ya, menghadapkan wajah atau menghadapkan hati terarah di dalam doa itu ke arah tinggi, ke arah atas, itu markuzun fil fitrah, suatu perkara yang telah terpatri di dalam fitrah. Jadi tidak perlu ada keterangan, ketetapan dan perintah dari para rasul. Nah, fitrah apa ketika meminta sudah apa terarah untuk mintanya ke atas, ke jihah al-ulwiyah. Wal mustaqbilu lil ka'bati ya'lamu anna Allah ta'ala laisa hunak. Dan orang yang menghadap ke arah Ka'bah juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah di Ka'bah tersebut. Dan ini jelas, ikhwan. Kita salat menghadap Ka'bah bukan berarti kemudian kita meyakini Allah di Ka'bah, tidak. Kita menghadap ke sana dikarenakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ketika salat menjadikan Ka'bah sebagai kiblah. Sesuatu yang kita menghadap ke arahnya. Bi khilafid da'i, berbeda dengan orang yang berdoa. Fa innahu yatawajjahu ila rabbihi wa khaliqihi wa yarju rahmata an tanzila min indih. Karena sesungguhnya orang yang berdoa ini, dia apa? Menghadap ke arah Rabb, ke arah Allah Subhanahu wa taala dan penciptanya, betul-betul apa hatinya itu terarah ke sana. Mengharapkan rahmat dari Allah agar turun dari sisinya. Baik. Ini masih apa berhubungan dengan masalah syubhat mereka bahwasanya as-sama qiblatun lid-du'a. Untuk bantahan yang ketiga. Wa amman naqdu biwad'il jabhati fama afsadahu min naqdin. Adapun kritikan yang menyatakan bahwasanya bagaimana seorang hamba mengarah ke hatinya ke atas padahal ketika salat meminta dia bersujud dengan meletakkan jidatnya ke tanah. Menunjukkan itu tidak di atas. Ini menurut mereka. Maka dikatakan di sini, adapun kritikan dengan masalah peletakan jidat ke tanah, maka ini sungguh kritikan yang sangat rusak. Fa inna wadi al-jabhati innama qasduhu al-khudu'u liman fawqahu bidzulli lahu. Sebab sesungguhnya orang yang meletakkan dahinya atau jidatnya hanyalah memaksudkan dengan perbuatan itu bentuk ketundukan kepada zat yang di atasnya dengan penuh penghinaan diri kepada zat yang di atas tersebut. La an yamila ilaihi idh huwa tahtah. Bukan maksudnya untuk apa? Untuk mencondongkan tubuh ke arahnya dikarenakan dia itu di bawahnya, tidak. Kita apa? Sujud itu bukan karena apa? Ingin mendekatkan kepala kita, tubuh kita kepada sesuatu yang di bawah kita, tidak. Hadza la yakhthuru fi qalbi sajidin. Dan ini perkara yang tidak terbersit pada hati orang yang sujud. Tidak ada yang terbersit seperti itu. Orang sujud berdoa, memelas pada Allah. Tidak ada di dalam hatinya terbersit bahwasanya Allah itu di bawahnya. Baik. Lakin yuhka an Bishr al-Marisi annahu sumi'a wa huwa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal asfal. Akan tetapi telah digayatkan dari Bishr al-Marisi. Mu'tazili dhal. Seorang gembong kesesatan di zamannya. Bahwasanya didengar darinya mengatakan di dalam sujudnya subhana rabbiyal asfal. Ini menunjukkan menunjukkan penghinaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. dia apa? Dia mengambil kelaziman ini, karena ketika menyungkurkan mukanya ke 6 tempat sujud, oh berarti ini untuk zat yang di bawah. Dan hikayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Talbisul Jahmiyah tanpa sanad. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna 'uluwan kabira. Mati ke Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim itu dan orang-orang yang mengingkari dengan apa ketinggian yang agung. Wa inna man afdha bihi. Anafya ila hadhil hali hariyun an yatazandak. Atau wa inna man afdha bihi nafyu ila hadhil hali hariyun an yatazandak. Dan sungguhnya orang yang penafian telah menjerumuskan dia pada kondisi seperti ini, nah sangat pantas untuk dia mencapai tingkatan zindik, menjadi orang yang zindik. Dan zindik ikhwan fillah dalam kitab-kitab akidah biasanya digunakan untuk mereka-mereka yang nah kesesatannya telah mencapai derajat kekufuran, dan sesat yang sangat parah. Nah, dalam keadaan dia mengaku muslim tapi tersesat dengan kesesatan yang parah yang tingkatannya kekafiran. Ini diistilahkan dengan zindiq. Illam yatadarakhu Allahu birahmatihi, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menyusulinya dengan rahmatnya sehingga bisa dia terselamatkan dan kembali bertobat pada Allah. Wa ba'idun min mithlihi as-salah, dan sangat jauh dari orang yang semisal itu untuk bisa mendapatkan apa? Perbaikan, upaya perbaikan. Qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa amsarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Allah katakan, dan kami bolak-balikkan hati mereka dan pandangan-pandangan mereka disebabkan mereka tidak beriman di awal pertama kali datang kebenaran. Di sini kaf pada ayat ini ikhwan fillah bukan kaf litashbih, tapi kaf nam memiliki makna ta'lil sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan hati mereka sehingga na'am terjerumus semakin jauh di dalam kesesatan, juga pandangan mereka tidak bisa lurus. Na'am disebabkan apa? Disebabkan tidak mau beriman di awal pertama kali kebenaran datang. Makanya ayat ini ya ikhwan merupakan na'am ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang tahu suatu kebenaran kemudian telah dijelaskan kepadanya, sampai kepadanya, kemudian tapi dia menolak. Biasanya setelah itu sulit untuk dia bisa apa? Menerima kebenaran ketika dipaparkan kedua kalinya. Wa qala ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah katakan, tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan semakin jauh hati mereka sebagai hukuman. Faman lam yatlubil ihtida'a fima dhannihi yu'aqabu bil hirman. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Dan siapa saja yang tidak mencari hidayah dari apa tempat-tempatnya, maka dia akan dihukum dengan al-hirman, yaitu terluputnya hidayah itu sendiri. Terluputnya hidayah yang dia cari. Man lam yatlubil ihtida'a fi madhannihi yu'aqabu. Naam, atau yu'aqab sebagai jawaban dari naam man. Man lam yatlubil ihtida'a fi madhannihi yu'aqab bil hirman. Siapa saja yang tidak mencari hidayah dari tempat-tempat yang telah ditetapkan, maka dia akan dihukum dengan terluputkannya petunjuk, terluputkannya hidayah itu yang dia cari. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wa qauluhu, selesai kita dari apa jawaban untuk masalah langit itu kiblahnya doa. Ada tiga jawaban pokok ikhwan diingat-ingat. Yang pertama, tidak adanya salaf yang menetapkan hal itu. Yang kedua, bahwasanya kiblat doa yang benar adalah seperti kiblat enam salat. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doa menghadapkan wajahnya ke arah Naam Ka'bah. Kemudian yang ketiga, nah bahwasanya yang dimaksud dengan kiblat adalah sesuatu yang hamba itu menghadap kepadanya dengan wajahnya. Dan tidak ada seorang pun ketika berdoa mengatakan disyariatkan untuk apa menghadapkan wajahnya ke arah atas. Kemudian didukung oleh penjelasan dalam berikutnya yang kita ambil terakhir ini, yaitu bahwasanya kiblat salat, nah kiblat itu bisa menerima apa? Menerima nasakh, yaitu penghapusan hukum dan diubah. Sedangkan masalah terarahnya hati ke atas itu, nah tidak pernah kemudian ada perubahan. Karena itu perkara yang fitri, sesuai dengan fitrah. Qala wa qawluhu wa qad ajaza 'anil ihatati khalqah ay la yuhituna bihi 'ilma wala ru'yata. Naam. Wala ghaira dhalika min wujuhil ihatah. Fal huwa subhanahu muhitun bi kulli syai'in wala yuhitu bihi syai'un. Dan berkata Imam At-Tahawi dalam matan, dan Allah Subhanahu wa taala atau dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluk-makhluknya itu tidak memiliki kemampuan untuk melingkupinya. A'jaza 'anil ihatati khalqah. Ja'ala khalqahu 'ajizan 'anil ihatah. Ini maksud tadi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hamba-hamba ini semuanya tidak mampu untuk melingkupi Allah. Nah, tidak mampu melingkupi Allah dari sisi ilmu. Wala ru'yah, tidak pula dari sisi penglihatan. Walaupun kelak kaum muslimin, mukminin diizinkan untuk melihat wajah Allah, tapi apa? Tapi bukan berarti mereka mampu melihat na'am Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, melingkupi dengan penglihatannya, tidak mungkin. Karena itu apa? Sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Makanya dalam banyak dalil dinisbahkan penglihatan itu kepada apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hamba-hambanya mampu untuk melingkupinya dari semua sisi-sisi ihatah. Melingkupi yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk melingkupi baik secara ilmu, ru'yah, na'am, maupun yang lain. Bal huwa subhanahu muhitun bikulli syai' wa la yuhitu bihi syai'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Dalil untuk masalah ini apa? Naam. Ayatnya gimana, Rifki? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini penetapan ihatah Allah dari sisi ilmu yang menunjukkan hamba-hamba itu tidak mampu untuk melingkupi Allah. Apa yang lainnya? Wa la yuhituna bihi ilma. Taib. La tudrikuhul amsar wa huwa yudrikul amsar. Ini berhubungan dengan masalah ru'yah. Nah, kita selesai dari matan yang berkaitan dengan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panjang untuk syarah kalimat ini, ikhwan, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunah muhitun bikulli syai'in wa fawqa Waqad ajaza 'anil ihatati khalqah. Kita ambil matan berikutnya dan pembahasannya insyaallah lebih mudah daripada pembahasan yang baru saja kita ambil. Qala al-Imam Tahawi rahimahullahu taala wa naqulu innallaha ittakhadha Ibrahima khalila wa kallama Allahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Dan kami katakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dan telah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, dengan keimanan dan pembenaran serta penyerahan diri atas semua khabar-khabar yang datang dalam masalah tersebut. Jadi ada dua poin utama dalam matan ini, yaitu berhubungan dengan masalah apa? Diambilnya Ibrahim atau dijadikannya Ibrahim sebagai Khalilullah. Yang kedua, dijadikannya Musa sebagai Kalimullah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullah. Qala Allah taala wattakhadha Allah Ibrahima khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wa qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini dua ayat sebagai dalil untuk perkara yang disebutkan dalam matan. Qala al-khullatu kamalul mahabbah. Dan yang dimaksud dengan al-khullah adalah kesempurnaan mahabbah, yaitu tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Itu tingkatan khullah. Wa angkaratil jahmiyatu haqiqatal mahabbati minal janibain. Dan orang-orang Jahmiyah mengingkari nah hakikat mahabbah ini dari dua sisi. Nah, maksudnya apa ikhwan? Nah, angkarat haqiqatal mahabbah minal janibain, yaitu bahwasanya mereka meniadakan mahabbatullah li abdi, meniadakan mahabbatullah li ibadihi, dan juga apa? Meniadakan mahabbatul ibad li rabbihim. Jadi menurut Jahmiyah, Allah tidak mencintai, tidak pula dicintai. Paham? Ini maksud nah, angkaratil jahmiyatu haqiqatal mahabbah minal janibain. Dari dua sisi pokoknya mereka tidak mau menetapkan adanya mahabbah. Nah, mereka menolak bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya. Mereka juga menolak bahwasanya hamba itu mencintai nama Allah. Baik. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang begitu banyak? Innallaha yuhibbut tawabin. Nah, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik. Dan dalil-dalil yang menetapkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Mereka takwilkan bahwasanya mahabbah itu maksudnya ihsan, kebaikan. Allah akan berbuat baik kepada orang yang bertobat. Taib. Dan memberikan pahala. Sedangkan untuk yang kedua, bahwasanya hamba-hamba itu mencintai Allah. Mereka tolak juga. Nah, bahwasanya Allah itu tidak bisa diarahkan kepadanya kecintaan. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hamba itu mencintai Allah. Nah, kul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kalian itu mencintai Allah, mereka tidak mengatakan bahwasanya hamba itu nah mencintai Allah. Tapi apa? Kecintaan ini maksudnya adalah taat terhadap perintah. Jadi kalau kalian taat kepada Allah, maka ikutilah aku dalam ayat tadi. Fattabi'uni. Nah ini ta'wil dari apa? Jahmiyah ya kawan, untuk menolak sifat mahabbah dari dua sisi. Apa alasannya ini? Kalau sampai na'am repot-repot untuk memalingkan lafaz dari ayat yang sangat jelas tentang penetapan mahabbah. Baik itu mahabbah Allah kepada hambanya maupun mahabbah hamba kepada Allah. Za'man minhum annal mahabbata la takunu illa limunasabatin bainal muhibbi wal mahbubi. Karena dibangun di atas sangkaan mereka bahwa mahabbah, kecintaan itu, tidak mungkin ada kecuali dikarenakan kecocokan antara yang mencintai dengan yang dicintai. Wa annahu la munasabata bainal qadimi wal muhdatsi tujibul mahabbah. Dan dalam masalah ini tidak ada kecocokan, ya, tidak ada kesesuaian antara al-qadim menurut mereka yaitu Allah dan al-muhdats yaitu makhluk yang diciptakan, yang mengharuskan adanya kecintaan itu sendiri. Baik. Jadi ini alasan mereka, karena apa? Mahabbah itu harus ada kecocokan antara yang mencintai dan dicintai. Sedangkan antara makhluk dan khalik tidak ada kecocokan yang mengharuskan adanya mahabbah. Baik. Ini syubhatnya Mu'attilah Jahmiyah, ikhwan. Dan munasabah di sini, kalau kita perhatikan ini merupakan kalimat mujmalah yang butuh untuk apa? Diperinci. Kecocokan itu maksudnya gimana? Munasabah itu maksudnya gimana antara yang mencintai dan dicintai? Baik. Adapun kalau yang dimaksud dengan munasabah itu adalah qarabah. Ini naam. Dan ada datang dalam bahasa Arab. Nama hadza nasibu fulan. Maksudnya ini adalah apa? Kerabatnya. Baik. Yunasibuhu apabila apa? Ada kekerabatan. Fulanun yunasibu. Ini berarti ada kekerabatan. Kalau yang dimaksud munasabah di sini adalah kekerabatan, jelas memang tidak ada, ya kan? Tidak ada antara makhluk dan khalik itu kekerabatan, tidak ada. Baik. Demikian pula munasabah terkadang dimaksudkan mumatsalah. Nah, kesamaan. Ini juga ada tidak antara makhluk dan khalik? Tidak ada. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Baik. Nah, kalau mereka maksudkan bahwasanya kecintaan itu munculnya karena kekerabatan, itu kita tolak. Nah, tidak melazimkan bahwasanya kecintaan itu muncul karena kekerabatan. Yang kedua juga, kalau yang dimaksud dengan kecintaan itu harus ada munasabah, maksudnya adalah mumatsalah, yaitu kesamaan, maka ini juga kita tolak, tidak melazimkan. Nah, taib, saling cinta mencinta itu karena adanya apa? Adanya kesamaan. Taib. Karena misalnya, ikhwan. Seorang mencintai suatu makanan misalnya. Taib. Mencintai harta. Apa ada hubungan kerabat antara manusia dengan harta? Tidak ada. Apa ada kesamaan? Taib. Si fulan dengan suatu jenis masakan. Tidak ada. Taib. Maka ini kita tolak. Jelas batilnya. Kemudian makna munasabah juga bisa datang bermakna muwafaqah. Yang merupakan lawan dari mukhalafah. Nah, kalau yang dimaksud adalah muwafaqah, memang muwafaqah itu merupakan kelaziman dari apa? Dari mahabbah. Karena seorang yang jujur dalam mencintai, maka dia akan apa? Akan apa? Akan iwafiku, akan mencocoki nama yang dicintainya. Kalau diperintahkan, ya akan dilaksanakan. Kalau dilarang, akan ditinggalkan. Baik. Nah, kalau demikian berarti apa? Munasabah dengan makna ini ikhwan sabitatun lazimatun lihubbihi ta'ala liya'uliyaihi wa abidihi. Ini sabitah sebagai kelaziman mahabbah kalau bermakna muwafaqah. Kenapa? Nah, annallaha yuhibbul abda alladhi yuwafiquhu bi'idhyani ma amara bih. Wajtina bimanaha wazajar. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang apa? Yang mencocoki perintah Allah. Mencocoki aturan-aturan Allah. Demikian pula sebaliknya, Allah akan memurkai siapa-siapa yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diterima. Jadi kalau memang yang dimaksud munasabah itu adalah muwafaqah, maka kita katakan memang ada kelaziman antara apa? Antara muhib dan mahbub. Baik. Cuman di sini kita tetapkan bahwasanya mahabbah tersebut, baik, adanya kecintaan tersebut memang apa berkonsekuensi adanya muwafaqah. Paham enggak? Paham enggak sampai sini? Saya mencocoki yang dicintai dari sisi dia taat kepada yang dicintai. Ini kecintaan yang benar. Maka dari sini kita ketahui ikhwan bahwasanya alasan Jahmiyah bahwasanya mahabbah la takunu illa limunasabatin bainal muhib wal mahbub. Kita tolak perkataan ini kalau yang dimaksud dengan apa? Dengan munasabah itu adalah apa? Qarabah dan mumatsalah. Tapi kalau yang dimaksud muwafaqah kita katakan iya, mahabbah itu kelazimannya ada kecocokan. Ada muwafaqah yang juga bermakna ketaatan di situ. Kelazimannya ketaatan dari yang mencintai kepada yang dicintai. Ini kalau dari arah hamba kepada Allah, paham? Dari arah hamba kepada Allah. Baik. Sehingga kalau demikian alasan tersebut tertolak. Paham sampai sini? Itu dulu. Adapun makna taklim setelah kita lewati dulu ya kawan dalam pembahasan sifat kalam. Naktai bihadza subhanallah.